tak ragu juga tak bingung, karena ku tahu isi hatimu. Garam di laut, asam di gunung, dalam periuk juga bertemu. Tak usah ragu, tak usah bingung, cinta suciku hanya untukmu. Cita-cita itulah yang kita harapkan. Bagaimana kalau kita berpisah? Apa yang akan kita lakukan? Semoga hal itu tak akan terjadi. Andaikan kita harus berpisah, engkau setia. Apabila memang harus berpisah, ku rela jadi jejak tua. Garam di laut, asam di gunung, dalam periuk juga bertemu. Tak usah ragu, tak usah bingung, cinta suci